Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, "Ma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza ja'a nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah SAW atau Nabi salat tidaklah salat dalam satu salat setelah turunnya idza ja'a nasrullahi wal fath kecuali beliau berkata, mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dimana? Apa kaitannya dengan surat ini? Karena surat itu diakhiri dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, perintah untuk bertasbih. Bihamdi, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mintalah ampun. Maka kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli persis menepati perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Perintah bertasbih, perintah untuk memuji, dan perintah untuk beristighfar. Wa fil lafdhin kana Rasulullah sallam yukthir an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam lafaz disebutkan bahwa Rasulullah sallam banyak membaca dalam rukunya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, secara global, surat An-Nasr nazalat qubayli wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fakana nuzuluha mu'addinan biwafatihi. Walaupun dari satu sisi terlihat kabar gembira, idza ja'a nasrullahi wal fathi, idza ja'a nasrullahi wal fathu, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan pembukaan kota Mekah, ini kabar gembira. Ra'aitan nas, kamu lihat manusia, yadkhuluna fi dinillah, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Afwaja, bergelombang, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, rombongan demi rombongan. Kemudian diakhiri fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Beberapa sahabat mengira bahwa ini kabar gembira, tetapi kata Ibn Abbas, bukan. Ini adalah peringatan atau ini adalah berita kematian Rasulullah SAW. Kalau Arab sudah menang atau sudah dikuasai Islam, Mekah sudah dibuka, manusia sudah masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, apalagi kecuali wafat. Diketahui dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Rabbmu, dan meminta ampunlah, karena Allah Maha Pengampun. Berarti dia di sisi lain adalah adhanun biwafatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau mu'dhinan biwafatihi. Walihada dzakarat Aisyah. Oleh karena itu Aisyah menyebutkan annaha hinama nazalat ala nabi SAW, bahwasanya ketika turun ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhadha yata'awwalaha, mulailah beliau menakwilkan atau menafsirkan ayat ini dengan pengamalan, menerjemahkan ayat ini dengan pengamalan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala dzakara fiha, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ini atau pada surat ini, annahu idza hasala fathu Makkah, kalau sudah didapatkan fathu Makkah, wa sarat biladan islamiyah, dan sudah menjadi negeri Islam, wa arafa an-nas dinallahi wa syara'ihahu, manusia sudah mengenali agama Allah dan syariatnya, wa aqbalu 'alaihi raghibin, mereka juga sudah menerima, akbalu menerima alaihi raghibin, ghairu mukrahin, dalam keadaan ingin, bukan dalam keadaan terpaksa. Fa innaka ayyuhar rasul, maka engkau wahai rasul, takunu qad balagta risalah, berarti engkau sudah menyampaikan risalah, tugasmu sudah selesai. Wa adaital amanah, engkau sudah menunaikan amanah. Wa nafadta ma amara Allahu bihi, ma amaraka Allahu bihi, dan engkau sudah menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Falam yabqa illa an takhtim hadhihi al-ibadatil jalilah bil istighfar, maka tidak tersisa kecuali menutup ibadah ini yang mulia ini dengan istighfar, dengan tasbih, wal isti'dad li liqa'illah, dan persiapan untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam yukthir dhalika fi sujudihi wa ruku'ihi, maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam memperbanyak kalimat tersebut di dalam sujudnya dan ruku'nya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir li. Fahadihil kalimat jumi'at tanzihullah ta'ala anin naqais, atau jama'at tanzihullah ta'ala anin naqais. Kalimat-kalimat ini mengumpulkan tanzih, pensucian Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Itu makna subhanallah atau subhanakallahumma. Ma'adikri mahamidihi, dengan menyebut segala pujiannya. Rabbana wa bihamdika. Wa ba'da hadhihi tawassulat, setelah tawassul-tawassul ini, sebagaimana kalian sudah sebutkan, asbabul ijabah adalah memujinya, menyanjungnya. Setelah itu berdoa. Setelah tawassulat bihadhihi nu'util jalilah, setelah mengerjakan tawassul, yaitu dengan puji-pujian pada Allah yang sangat tinggi, yatlub minhul maghfirah, maka beliau pun meminta ampunan. Fa innahu ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah, karena dia Allah adalah ahlu taqwa wa ahlu al-maghfirah, yang paling berhak untuk kita berikan ketakwaan kita kepadanya dan yang paling berhak untuk memberikan ampunan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi praktekkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Al-ahkam al-mustanbathah, hukum-hukum yang kita ambil dari hadis ini. Istafada min hadzal hadis istihbabul ikthar min hadzal du'a. Anjuran untuk memperbanyak doa ini di dalam ruku' dan sujud. Yang kedua, an takhtimal ibadat wa khususan as-salah bil istighfar. Faedah kedua, hendaklah menutup ibadah dengan istighfar. Karena bagaimanapun juga seseorang mengerjakan ibadah tetap tidak bisa sempurna. Bagaimanapun berupaya sesempurna-sempurna mungkin, tetap akan ada kekurangan dari sana-sini. Sehingga yang paling tepat adalah istighfar. Astaghfirullah. Liyatadarak ma hasala fiha minan naqs. Istighfar itu adalah liyatadarak ma hasala fiha, untuk mengejar apa yang terluput, mengejar apa yang terjadi di dalamnya dari kekurangan-kekurangan, apa yang terluput di dalamnya dari berbagai macam perkara-perkara. Yang ketiga, anna ahsana ma yatawassal bihi ila Allah fi qabul ad-du'a huwa dhikru mahamidihi wa tanzihihi anin naqais wal 'uyub. Faedah ketiga, bahwa yang terbaik dari apa yang menyebabkan tawassul, atau bahasa lainnya asbabul ijabah, dari sebab penyebab dikabulkannya doa, adalah zikru mahamidihi, kamu sudah sebutkan tadi di awal dars pertanyaan, apa saja asbab qabulid du'a, asbabul ijabah. Kan sudah sebutkan sekian macam. Ayuhuma afdal, ayuhuma ahsan, mana yang paling penting, yang paling tingginya? Yang paling penting, yang paling tingginya adalah dzikru mahamidihi wa tanzihihi anin naqais wal uyub. Kalimat dzikru mahamidihi, menyebutkan mahamidihi. Kam? Ada berapa? Mahamidullah. Hah? 10? Atau 13? Atau 20? 6. 99 saja masih belum. 6. Asy'ariyah yang menyatakan 13, 20 dan sebagainya. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, La uhsi tana'an anta kama asnaita ala nafsik. Aku tidak bisa menyebutkan seluruh pujian-pujian kepadamu ya Allah, sebagaimana kau pujikan dirimu sendiri padamu. Tayyib, berarti sangat banyak. Tetapi cukup diringkas dengan kalimat alhamdulillah. Artinya segala pujian bagi Allah. Berarti kalimat ini kalimat besar. Segala puji-pujian yang tadi tak terhitung jumlahnya terkandung dalam kalimat bihamdika. Fasabbih bihamdi rabbika. Maka diucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah dan segala pujian milikmu. Kena semua itu. Mahamid. Ini juga termasuk contoh yang berikutnya. Dari jawami'ul kalim. Bahwa ucapan Rasulullah SAW ringkas tapi bermakna sangat dalam, sangat luas. Baik. Tanzihnya. Dari sekian perkara yang jelek. Allah tidak pantas begini. Tidak mungkin Allah bodoh. Tidak mungkin Allah berkurang. Tidak mungkin Allah lemah. Tidak mungkin Allah tidur. Tidak mungkin Allah sebutkan sekian. Terlalu panjang. Tapi cukup dengan kalimat subhanaka, maha suci engkau. Artinya maha suci dari segala kekurangan. Yakfi. Jami' mani'. Kalimatnya ringkas tapi mencakup seluruhnya. Seluruh pujian cukup dengan kalimat wa bihamdik. Segala perkara yang kita sucikan Allah daripadanya cukup dengan kalimat subhanak, maha suci engkau. Dari segala macam kekurangan-kekurangan. Fahadha ahsanul asbab li ijabati du'a. Yang keempat. Annal muta'abid bihima, bahwa siapa yang beribadah dengan keduanya. Harusa ala hifzi ibadatihi. Dia menjaga atau bersungguh-sungguh menjaga ibadahnya. Fala yanbaghi an ya'man min az-zalal wan naqs fiha, maka tidak sepantasnya merasa aman, tidak sepantasnya merasa tenang, merasa aman dari zalal, ketergelinciran, ketergelinciran. Wan naqs, kekurangan, kekurangan padanya. Jangan merasa aman, pasti kita memiliki kekurangan. Sehebat apapun dia beribadah, akan ada sesuatu padanya dari kekurangan-kekurangan. Enam. Sehingga al-muta'abbid, orang yang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah bersungguh-sungguh untuk menjaga ibadahnya dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah ampunilah aku. Artinya ampunilah kekurangannya. Ini sudah 99% sempurna. Masih ada 1% yang kurang sempurna. Dengan kalimat astagfirullah, ya Allah, aku akui, aku enggak bisa lebih sempurna dari ini. Aku enggak bisa mengerjakan ibadah kepadamu dengan sesempurna. Yang tadi satu, terhapus. Dengan doa ini. Apalagi kita kurangnya bukan 1%. Mungkin bisa separuhnya hilang. Nah, nasallahu salam ala afiyah. Kelima, fadilatul istighfar. Wa talabihi fi kulli hal. Yang kelima, keutamaan istighfar. Meminta ampun. Wa talabuhu fi kulli hal. Dan memintanya dalam segala keadaan. Jangan dikira istighfar itu hanya setelah berdosa. setelah berbuat dosa, astagfirullah. Ternyata setelah beramal soleh, juga astagfirullah. Dia telah beribadah salat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah dia berikan sedekah, dia berpaling dengan mengucapkan astagfirullah. Kenapa? Kamu gak berbuat dosa, kok beristighfar? Aku merasa masih belum bisa memberikannya dengan betul-betul ikhlas. Masih ada sesuatu yang menggangguku. Atau khawatir. Jangan sampai keikhlasanku tidak sempurna. Astagfirullah, astagfirullah. Ini barakallahu fikum berarti istighfar yustahabbu fi kulli hal, dalam segala keadaan. Apakah setelah berbuat baik, apalagi setelah berbuat dosa. Yang keenam, dzakara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah annal masyhur anil Imam Ahmad annahu la yad'u fi shalati illa bil ad'iyatil ma'thurah. Kata Syekhul Islam rahimahullah bahwa yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah bahwa tidak berdoa dengan tidak berdoa di dalam salat kecuali dengan doa-doa yang ma'thur saja yang diriwayatkan. Lalu bagaimana dengan hadis yang berkatakan yang berkata wal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa, silakan pilih apa yang dia suka dari doa. Atau kalimat lainnya falyajtahid fid du'a, bersungguh-sungguhlah beristihad dalam doa. Bagaimana ini? Kenapa Imam Ahmad menyatakan tidak boleh berdoa dalam salat kecuali yang ma'thur saja, yang diriwayatkan saja? Qala wa sarfut takhyir, dan beliau memalingkan makna takhyir yaitu dalam kalimat falyakhtar atau tsummal yakhtar minad du'ai ma syaa atau minal mas'alati ma syaa ila, beliau memalingkannya kepada makna lain. Ila madza? Ila an yakhtara minal ad'iyati allati waradat fil khair. Yani hendaklah silahkan pilih dari doa-doa yang diriwayatkan di dalam kebaikan-kebaikan. Berarti tetap silahkan memilih tetapi masih tetap di dalam riwayat-riwayat. Wa hina idzin fad-du'aul mustahab huwa du'aul masyru', maka ketika itu tetap doa yang dianjurkan adalah doa yang disyariatkan. Amma idza da'a bi du'ain la ya'lam annahu mustahab, kalau dia berdoa dengan satu doa yang dia tidak tahu kalau itu dianjurkan, aw alima annahu jaiz ghairu mustahab, atau dia tahu itu dibolehkan tapi tidak mustahab, fa innahu la tubtil salatuhu, maka tidak batal salatnya dengan itu. Wa qad hasala mithla hadza min ba'd as-sahaba, karena terjadi yang seperti itu dari sebagian para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Falam yunkar alai, dan tidak diingkari. Wa inama nafa ma lahu fihi minal ajr, hanya saja dinafikan padanya tentang pahalanya. Artinya tidak dianjurkan untuk berdoa dengan doa lain selain doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan. Kalaupun dia berdoa dengan doa lain, tidak mengapa, tidak diingkari. Walaupun berarti kamu tidak mengikuti asar, tidak mengikuti yang disunahkan. Urusannya urusan kamu, meminta sesuatu yang kalau dikabulkan itu keuntungannya. Adapun doanya, dikatakan nafa ma lahu fihi minal ajr, karena dia tidak mengikuti sunnah. Wallahu ta'ala a'lam hadha qawlun. Barakallahu fikum. Kalau sudah ada ucapan sahabat dan Rasulullah memujinya, masuk yang mana? Masuk yang enggak ada ajar atau masuk yang ma'thur? Masuk yang ma'thur, yang diriwayatkan. Nah. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mulus samawati wa mulul ardi wa mulu ma syi'ta min syai'in ba'd. Dalam salah satu riwayat disebutkan itu adalah ucapan sahabat yang Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mengucapkan begini tadi? Aneh Rasulullah SAW. Aku melihat mereka berebut untuk menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Ini sudah merupakan sunnah atau ma'thurah karena ada marfu'nya pujian Rasulullah SAW terhadapnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.